Oke, Tasya mau mencoba berduet gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya mas? Ya, Tasya panggil Mas Gary. Ayo beb-bebku, sini beb. Sini. Gary Miono. Loh. Ayo Mas Gary, sini Mas Gary. Dapat hadiah dari juragan kapal, monggo. Hai bos. Bila kita berpisah bibirku dengan rasa besar. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Mas Anam makasih ya. Kasih. Terima kasih. Bibirku dengan rasa besar. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Aku tak ingin dirimu disentuh orang. Aku tak ingin dirimu diambil orang. Terima kasih Mas Bos.